السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan setelah bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dilindungi dari seluruh keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyebutkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, Ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah dan patuhlah, tunduk dan hanya tunduk kepada Allah, serta ucapkan kalimat-kalimat yang benar sesuai yang telah Dia ridhoi dan Dia perintahkan, maka niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah, Al-Quran, dalam segala lini kehidupan mereka. Wa khair hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, yang dikenal dengan As-Sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan buruk-buruk perbuatan khususnya dalam masalah ibadah yang bertolak belakang atau tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan yang tidak punya rujukan dalam wahyu atau dari wahyu dalam hal ibadah adalah perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wadalan finnar, dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Apa yang kita bacakan tadi itu tentu dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapatkan atau memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepada umat ini kebaikan-kebaikan, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, baik dalam momen-momen peperangan, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, ceramah pada saat lagi haji, ya, terutama di haji wada dan seterusnya, kecuali beliau selalu menyampaikan tiga ayat tentang takwa tadi, patuh dan tunduk kepada Allah, dan mengingatkan umat Islam agar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah. Juga tentu mengingatkan kaum muslimin agar hati-hati dari perbuatan bid'ah atau perbuatan ibadah yang tidak memiliki rujukan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku seiman, membahas atau melanjutkan seperti biasa di subuh hari ini amalan yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Sultan Ali dan terbitan Pustaka Ibnu Umar. Dan kita masuk sekarang ke amal yang kesembilan, yaitu jihad dan hijrah di jalan Allah. Jadi ada dua poin yang dibahas oleh penulis di sini, jihad dan hijrah di jalan Allah. Jihad diambil dari kata-kata jahada yujahidu, yang berarti berjuang untuk mempertahankan agama Allah. Tentu ulama mengatakan makna jihad bisa berarti khusus dan bisa berarti umum. Maksudnya adalah kalau dia dimaknakan dengan makna khusus, maka dia khusus hanya untuk perang di jalan Allah. Nanti kita akan bacakan dalilnya. Dan kalau dia mau diitlakkan bermakna umum, berarti semua upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dalam memperjuangkan iman dan Islamnya. Masuk dalam makna umum ini tentunya kalau seseorang memaksakan diri atau berjuang untuk bangun sholat malam, untuk ke masjid, untuk menuntut ilmu. Ini masuk dalam makna jihad kalau diitlakkan secara umum. Tentu saja teman-teman sekalian, kalau arti jihad yang pertama yang secara khusus, itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya, di antaranya tentunya di dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Ayat 95 sampai 96. Yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang yang yang tidak mempunyai udzur. Ya, saya ulangi, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, maksudnya tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai udzur. Berarti orang yang punya udzur tidak masuk dalam ayat ini. Jadi kalau orang sakit, orang buta, ini mungkin udzur ya, tidak bisa, atau dia lagi berada di sebuah tempat yang jauh dari lokasi jihad, berarti dia punya udzur. Dalam arti kata dia tidak bisa menjangkaunya karena kejauhan. Ya. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Orang yang jihad dan orang yang tidak jihad tetap dia akan mendapatkan surga ujung-ujungnya nantinya saat meninggal karena keimanan dan keislamannya. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk, yang tidak berperang, dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya, ampunan serta rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saksi bahasan kita adalah Allah SWT sebutkan di sini tentang jihad pergi berperang di jalan Allah. Ya. Ini dalilnya. Juga dalam ayat yang lain, surah Al-Imran 157, ini kita masih membahas masalah definisi jihadnya. Makna jihad secara khusus adalah berperang di jalan Allah. Surah Al-Imran ayat 157 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Saksi bahasan di sini jihad berperang di jalan Allah. Sedangkan makna jihad yang umum, makna jihad yang umum artinya masuk dalam segala upaya yang dikerjakan seorang muslim untuk mendapatkan atau mempertahankan iman dan Islamnya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW bagi penuntut ilmu, siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari Muslim, siapapun yang keluar dari rumahnya ikhlas untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, Pernah ada seorang sahabat yang keringatan, kelihatan letih di wajahnya karena bekerja keras untuk mencari nafkah. Maka Nabi SAW lewat di depan sahabat ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat yang lain berkata, coba seandainya perbuatan orang ini dihitung fisabilillah, dihitung pahalanya seperti orang yang berjihad. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, siapapun yang keluar mencari anaknya yang hilang, karena itu anak adalah amanah, hilang, dia keliling mencari anaknya, maka dia di jalan Allah. Siapapun yang keluar dari rumahnya mencari kedua orang tuanya yang hilang darinya, mungkin karena pikun, sudah sangat pikun dan akhirnya bisa hilang, baik itu di musim haji, umrah, atau mungkin keluar dari rumahnya, maka dia di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar seperti ini, ditunjuk orang yang tadi keringatan itu sedang mencari nafkah, maka dia juga di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk mempertahankan agamanya, dia di jalan Allah. Dan siapa yang keluar untuk mencari rasa sombong ataupun berbangga-bangga dengan dunia, maka dia di jalan syaitan. Jadi ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah makna sabilillah juga bisa masuk dalam makna umum. Ya. Dua-duanya tentu berusaha seorang muslim untuk mengejarnya. Itu makna jihad. Kemudian kita masuk makna hijrah, karena judulnya jihad dan hijrah, ya, yang dibahas di poin ke-9 oleh penulis. Kalau hijrah juga memiliki makna khusus dan memiliki makna umum. Makna khususnya adalah meninggalkan wilayah kafir menuju ke wilayah muslim. Pindah lokasi tinggal dari wilayah kafir ke wilayah muslim. Seperti kasus para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, yang sudah sangat masyhur, karena di Mekah mereka tidak bisa sama sekali beribadah, disiksa, dipukul. Di Mekah itu kondisinya kaum muslimin pada saat mereka mau ibadah, maaf, atau siapapun muslim yang lewat boleh dan dihalalkan bagi semua penduduk Mekah yang kafir waktu itu untuk menyiksa mereka. Tidak ada keamanan. Siapapun yang lewat boleh digebukin, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh, dan tidak ada hukum berlaku padanya. Jadi tidak ada keamanan sama sekali. Dan ini juga berlaku bagi setiap muslim yang berada di satu lokasi, negara, desa, kampung, kota, yang memang dasarnya dia tidak bisa beribadah. Dan khusus makna ini, makna yang pertama, makna khusus hijrah ini, teman-teman sekalian, bisa menjadi wajib bagi dia hijrah, bisa menjadi sunnah bagi dia untuk hijrah. Hukumnya, hijrah itu menjadi wajib dalam makna khusus ini, pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim, kalau memang betul-betul dia tidak bisa beribadah di lokasi tersebut dan dia masih memiliki lokasi yang bisa dia beribadah. Seperti kasus para sahabat waktu sudah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, dan di sana masyarakat menyambut kaum muslimin, bahkan dianggap seperti saudara mereka sendiri oleh orang-orang Ansar, dan di Mekah mereka tertindas, maka di sini wajib hijrah. Makanya waktu itu seluruh muslimin umumnya hijrah. Yang tinggal di Mekah hanya orang-orang yang menyusul masuk keimanan dalam hati mereka dari penduduk Mekah, dan mereka belum sempat hijrah di awal waktu. Tapi masih terbuka waktu itu pintu Madinah untuk hijrah, sampai terjadinya kesepakatan Hudaybiyah, barulah pintu hijrah ditutup terlebih dahulu beberapa waktu dan terbuka lagi sampai pembebasan kota Mekah. Namun setelah Nabi SAW membebaskan kota Mekah, beliau bersabda, La hijrata ba'dal fath. Mulai sekarang tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Penduduk Mekah silakan duduk di Mekah. Dan yang paling terakhir hijrah, Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang sempat hijrah di malam, niat ingin hijrah ke Madinah di malam pengepungan kota Mekah. Dan ini insyaAllah akan dibahas di kajian sirah. Ya. Dan hijrah bisa menjadi sunnah kalau seandainya dua keadaan. Yang pertama, seorang muslim menemukan di lokasi dia bisa beribadah, Tapi kalau dia pindah di satu kota yang lain, lebih baik ibadahnya. Tapi di lokasi dia tidak terganggu dia ibadah sebenarnya. Maka di sini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Atau misal, seseorang muslim berada di satu lokasi, di mana dia ibadahnya terganggu, tapi kalau dia pindah ke lokasi lain, mungkin juga ibadahnya terganggu. Artinya hampir sama. Maka ini dia punya pilihan. Seperti kasus para sahabat, waktu Nabi SAW bolehkan mereka hijrah ke Ethiopia. Habasyah, di Ethiopia itu kasusnya adalah, di sana ada raja yang adil, tapi seluruh negeri beragama Nasrani. Dan mereka tidak punya, atau punya pilihan tinggal di Mekah, dalam kondisi memang bisa beribadah tapi juga tertindas, gitu kan? Atau pergi ke Ethiopia yang mungkin bisa ibadah tapi juga negara kafir. Maka di sini tentu opsinya adalah sunnah, artinya dia bisa pilih mana yang terbaik buat dia. Tapi kita harus garis bawahi teman-teman sekalian, hukum yang tadi yang pertama tentang wajibnya hijrah bagi orang yang tidak bisa beribadah, dan ini sekaligus juga kita tekankan tidak bolehnya seorang muslim yang sudah ada di wilayah aman, tentram ibadahnya, sengaja datang ke satu lokasi yang tidak bisa ibadah. Bisa difahami ini? Subuh-subuh bahas masalah ini, bisa difaham? Alhamdulillah. Dan ini sangat jelas dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi siapapun yang hijrah secara khusus ini, maka mereka akan dibukakan pintu-pintu rezeki. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina, ya, dalam ayat dikatakan walladzina yuhajiruna fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Bisa dilihatin saya Al-Qur'annya? Dipastikan ayatnya. Surah An-Nisa ayat 100 ya. Ya, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, dia tinggalkan wilayah kafir ke wilayah muslim, maka pasti dia akan mendapatkan muragaman kathira wa sa'a. Artinya, peluang-peluang hidup lebih baik dan rezeki yang luas. Dan siapa yang keluar dari rumahnya ingin berhijrah ke jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jazakallah khair. Jadi ini dalil tentang masalah hijrah dalam makna khusus. Ya. Sementara hijrah dalam makna umum, siapapun yang hijrah memindah atau mengubah keadaan dia dari keadaan yang lebih dekat kepada kekufuran dan maksiat kepada keadaan yang lebih dekat pada keimanan dan keislaman. Ini juga dimaknakan hijrah oleh sebagian ulama. Ya. Makanya biasa orang bilang, saya sudah hijrah. Padahal sebenarnya dia dari Jakarta ke Surabaya. Dua-duanya muslim, kota muslim. Alhamdulillah di bawah naungan pemerintahan yang kaum muslimin bebas untuk beribadah. Tapi di sini yang dimaksud adalah makna hijrah yang umum. Dia hijrah dari keadaan yang buruk, yang jauh dari Allah kepada keadaan yang baik. Dan ini makna juga dibenarkan para ulama kalau kita itlakkan secara umum. Tentu teman-teman sekalian, yang sedang kita bahas adalah jihad dan hijrah di jalan Allah. Lebih cenderung penulis ini sebenarnya ingin menggabungkan keduanya. Ingin menggabungkan keduanya. Ya. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran tentang penggabungan ini. Artinya, setiap orang yang sedang terganggu di satu wilayah untuk beribadah, kemudian dia mencari wilayah yang lebih tenang dia beribadah, maka nanti akan bertemu antara hijrahnya itu dengan jihadnya. Karena dari wilayah muslim, dia bisa menyerang wilayah non-muslim. Bisa ikut berjihad. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 218. dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman kepada Allah, orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah. Jadi ada gabungan antara kalimat hijrah dan jihad. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Allamah As-Sa'di mengatakan, salah satu ulama tafsir yang terkenal dengan tafsir As-Sa'dinya, beliau berkata, ketiga amalan ini adalah tanda kebahagiaan dan poros ubudiyah. Artinya puncak ibadah, yaitu beriman, hijrah, dan berjihad. Dengannya diketahui apa yang terdapat pada manusia berupa keberuntungan dan kerugian. Adapun iman, maka jangan tanya lagi tentang keutamaannya. Udah pasti. Kita cuma ada iman atau kafir. Tengah-tengahnya munafik. Munafik pun masuk dalam kategori orang kafir. Bagaimana Anda bertanya tentang sesuatu yang notabene-nya adalah pemisah antara kaum yang berbahagia, maksudnya orang beriman, dengan kaum yang sengsara, maksudnya orang-orang kafir. Tentang ahli surga dan ahli neraka. Jika ini ada dalam diri hamba, maka amal-amal kebaikannya diterima, maksudnya keimanan. Jika tidak ada, maka tidak diterima perbuatan dan keadilannya, fardu dan sunnahnya. Ya, orang kafir biar juga dia kerjakan perintah ibadah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ingat tentu ada riwayat Ibnu Juda'an dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Juda'an? Tidak ada yang tidak kenal dia. Ibadahnya, kalau dalam Islam ini luar biasa ibadahnya orang ini. Artinya suka sekali bantu orang susah. Kalau masih ingat kisahnya, saya pernah bilang Ibnu Juda'an ini sampai terkenal suka membakar api unggun depan rumahnya walaupun tengah malam untuk memberikan gambaran kepada para musafir dan yang butuh bantuan untuk datang ke rumahnya walaupun tengah malam. Suka silaturahim, suka sekali membantu orang, suka senyum dengan orang. Jadi kalau dalam Islam ini akhlak yang baik. Tapi dia meninggal tidak sempat beriman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an, tidak ada yang tidak tahu kebaikannya. Apakah bermanfaat buat dia? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena dia belum pernah beriman kepada Allah. Ya. Tidak pernah masuk Islam, maka tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang muslim walaupun bersedekah sebesar apapun, mungkin kalau dia dalam pandangan Islam ini sudah luar biasa. Membangun jalanan, jembatan, memberikan makan orang miskin, tidak bermanfaat buat dia sama sekali. Cuma fadilah dan keutamaan Islam, kalau ada orang non-muslim yang pernah berbuat kebaikan-kebaikan seperti ini, kalau dia syahadat masuk Islam, maka ditarik dalam buku amal solehnya. Itu keutamaan. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan dosa-dosa mereka pun akan berubah menjadi pahala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku adalah orang yang paling banyak pahala di antara kalian. Pada teman-teman di sekitarnya. Lalu mereka bertanya, bagaimana bisa? Kata Umar, karena aku dulu adalah orang yang paling jahat kepada kalian di masa jahiliyah. Jadi banyak dosaku dulu. Tapi sekarang aku masuk Islam. Dan Rasulullah SAW menjanjikan orang yang masuk Islam, kebaikan dan kejahatannya berubah jadi pahala. Tentu ini jangan disalahfahami teman-teman. Jangan bilang kalau begitu kafir dulu, baru banyak dosa, gitu kan. Baru kemudian nanti kita masuk Islam. Kalau antum sempat syahadat lagi, kalau tidak bagaimana. Tapi ini keutamaan. Dan ini juga tergambarkan dalam surat-surat baginda Nabi SAW kepada para raja-raja pada saat di zaman beliau alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, kalau seandainya engkau masuk Islam, seperti ke Kisra, ke Kaisar, ke Muqaikis Raja Mesir, ke Najasyi, maka engkau akan memanen semua pahala orang-orang yang mengikutimu. Dan kalau kamu tidak masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan atau memikul semua dosa mereka. Ada juga dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, kalau engkau masuk Islam, maka Allah memberikanmu pahala dua kali. Karena pahala dari keislaman dan pahala dari dosa-dosa yang diubah menjadi pahala. Tentu itu teman-teman sekalian makna daripada iman yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Adapun hijrah, kata beliau, ialah berpisah dengan apa yang dicintai, lagi disenangi karena mencari ridha Allah. Orang yang berhijrah itu meninggalkan tanah air, harta, keluarga dan handai tolannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menolong agamanya. Jadi kita tahu para dimulai dari Nabi SAW, waktu beliau hijrah tinggalkan Mekah, waktu beliau sudah meninggalkan Mekah, beliau mengatakan sambil melihat ke arah Mekah, "Wahai Mekah, kalau seandainya bukan karena kaumku mengusirku darimu, maka aku tidak akan keluar darimu." Susah orang kalau meninggalkan tempat lahirnya ya. Tapi kuasa Allah, karena dia tidak bisa beribadah sana, maka dia meninggalkannya. Jadi itu butuh upaya yang sangat besar, jiwa yang besar, dada yang lapang untuk bisa meninggalkan lokasi dia, tempat dia hidup, ya, tempat dia mencari nafkah. Dia tinggalkan karena dia khawatir ibadahnya. Berapa banyak orang-orang kita kaum muslimin yang tinggal di wilayah non-muslim, akhirnya susah sekali ibadah. Pada saat meninggal pun akhirnya, karena sedikitnya kaum muslimin, maka dia pun akhirnya, ya, pada saat meninggal diacarakan seperti orang non-muslim, dan seterusnya. Ini juga terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi pada Najasyi radhiyallahu anhu. Karena beliau bertahan pada saat itu di Ethiopia untuk mempertahankan kerajaannya, dan itu dengan izin Nabi SAW. Pada saat meninggal, beberapa buku-buku sejarah menyebutkan akhirnya keluarganya dan para pejabat pemerintahnya, ya, waktu meninggal itu melakukan acara ritual Nasrani. Padahal beliau Muslim. Yang akhirnya Nabi SAW mensolati ghaib dia dari kota Madinah. Dan Nabi SAW bersabda, "Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin." Saya berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Dan ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kecuali dalam keadaan kita menuntut ilmu darurat sekali, menjadi duta, terlanjur lahir di wilayah itu dan merasa aman dalam sisi ibadah, maka itu masih terbuka. Tapi kalau terganggu sekali, enggak bisa lagi ibadah, maka ini harusnya dia meninggalkan lokasi-lokasi tadi. Kata beliau, ini masih dalam tafsir ya, surah Al-Baqarah 218, masih perkataan As-Sa'di rahimahullah. "Sedangkan jihad ialah mengerahkan segala upaya untuk melawan musuh dan berusaha dengan sempurna untuk membela agama Allah serta melenyapkan agama syaitan." Yang dimaksud dengan agama syaitan adalah semua agama yang diajarkan atau tersebar di tengah-tengah manusia selain daripada agamanya Allah. Apapun itu, gitu kan. Kita tahu misalnya hadis tentang akhir zaman nanti pada saat pasukan muslimin tiba di Rum. Kata Nabi SAW, pada saat kalian tiba di Rum dan dengan takbir dan tasbih, maka rubuhlah tembok Rum itu, ya. Ini tentang Malhamah Kubra tentunya, peperangan akhir zaman. Maka kata Nabi SAW, syaitan pun merasa terganggu. Karena pada saat itu pemahaman yang disebarkan oleh syaitan bahwasanya Isa anak Tuhan yang diyakini oleh banyak kaum Nasrani, ya, itu akan hilang. Maka dia pun menjelma jadi manusia dan berkata, "Sungguh Dajjal telah keluar di rumah-rumah kalian. Kembalilah." Akhirnya gara-gara itu kaum pasukan muslimin kembali ke rumah-rumah mereka karena mereka tahu hadis Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka hindarilah lokasi tersebut. Walaupun kalian harus menyelamatkan diri ke atas gunung. Gitu kan. Jadi di sini memang ada pemahaman-pemahaman. Orang-orang yang menyembah berhala-berhala, patung, hewan, itu semua dari syaitan. Karena agama yang benar hanya satu. Agama dari sisi Allah, Al-Islam. Sebagaimana dalam banyak ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama sisi Allah hanya Islam saja. Kata beliau, saya ulangi kembali, "Sedangkan jihad ialah mengerahkan segala upaya untuk melawan musuh dan berusaha dengan sempurna untuk membela agama Allah serta melenyapkan agama syaitan. Ia adalah puncak amal saleh dan balasannya adalah balasan yang terbaik. Inilah sebab terbesar untuk meluaskan wilayah Islam." Yarhamkallah. "Menghinakan para penyembah berhala dan kaum muslimin, mereka aman terhadap diri dan anak-anak mereka. Barang siapa yang melakukan ketiga amalan ini, meskipun sangat berat, maka untuk amalan-amalan lainnya ia lebih giat dan lebih sempurna lagi dalam mengerjakannya. Maka sudah sepatutnya bila seseorang atau bila mereka mengharapkan rahmat Allah, karena mereka telah melakukan sebab yang mendatangkan rahmat, di dalamnya terdapat dalil bahwa harapan itu hanyalah ada setelah melakukan sebab-sebab kebahagiaan. Adapun harapan yang menyertai kemalasan dan tidak melakukan sebab-sebab, maka ini adalah kelemahan, angan-angan dan terpedaya. Ini juga menunjukkan kelemahan kemauan pelakunya dan kekurangan akalnya. Tidak ubahnya dengan orang yang mengharapkan anak tanpa nikah, mengharapkan tanaman tanpa ada benih yang menyiraminya dan yang semisalnya. Dan firman Allah yang berbunyi ulaika yarjuna rahmatullah dalam ayat tadi Al-Baqarah 218, dan merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, berisi isyarat bahwa walaupun hamba melakukan amal-amalan yang telah dilakukannya, namun tidak semestinya ia bersandar padanya, bahkan ia mengharapkan rahmat Rabbnya dan mengharapkan amalan-amalannya diterima, dosa-dosanya diampuni dan kekurangan-kekurangannya ditutupi. Karenanya Allah berfirman, Wallahu ghafurur rahim. Artinya, amal tiga ini kalau dikerjakan beriman, hijrah dan jihad, itu akan membantu sekali, mempercepat dan meringkas jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan di penutupan ayat, Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Yakni, bagi siapa yang bertaubat kalau punya dosa dengan taubat nasuha, dan rahim, penyayang, rahmatnya meliputi segala sesuatu karena seluruh kesalahan-kesalahan dia yang lalu bisa diganti menjadi pahala oleh Allah dan dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga. Ini dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah penjelasan makna jihad dan juga hijrah tadi. Dalam ayat yang lain, jadi itu Al-Baqarah 218, Allah menggabungkan jihad dan hijrah. Di ayat yang lain juga Allah menggabungkan jihad dan hijrah dalam surah At-Taubah ayat 20 sampai ayat 21 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa hajaru fi wa alladzina amanu wa jahadu wal alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke rincian hukum-hukum syar'inya. Pertama masalah jihad. Jihad ini teman-teman, dia harus ya difahami dari dua sisi. Yang pertama, ada namanya jihad untuk mempertahankan diri. Seperti kasus Palestina pada saat dijajah sekarang, maka mereka wajib mempertahankan diri mereka. Hukumnya fardu ain. Setiap individu di antara mereka harus membela dan jangan lari dari kancah peperangan. Mereka mempertahankan, apalagi kalau berada di wilayah-wilayah suci ya, seperti Palestina itu wilayah yang suci. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian memiliki tanah, memiliki sebidang tanah ukuran tali kekangan kuda, asal dia bisa melihat Masjid Ilya atau Masjid Aqsa, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi ada perintah dari hadis ini yang dihasankan oleh para ulama riwayatnya dari Nabi SAW untuk setiap muslim berusaha mempertahankan tanahnya yang berada di wilayah Palestina. Yang tentu sekarang lagi ada pengepungan ya dan segala macam penjajahan. Semoga Allah SWT mengangkat dari kaum muslimin permasalahan tersebut dan semoga Allah menghinakan musuh-musuhnya. Jadi ini hukumnya fardu ain. Dan dia bisa dan dia akan berlaku fardu kifayah bagi kita-kita ini. Fardu ain artinya wajib bagi setiap individu, kalau fardu kifayah tercukupkan dengan ada yang sudah melakukannya. Seperti kasus contoh hukum yang lain ya, kalau sholat jenazah itu kalau tidak ada yang sholati kecuali kita sendiri maka sifatnya fardu ain. Misal kita lagi dalam perjalanan berdua dengan teman kita, kemudian mungkin kalau di zaman-zaman dulu ya, sekarang sudah jarang terjadi atau mungkin tidak, tapi kalau orang dulu lakukan perjalanan dan misalnya dari Madinah ke Irak, jauh, bisa 10 hari perjalanan, dan di padang pasir bisa meninggal. Kadang-kadang kalau dua orang jalan, kalau mati temannya di tengah jalan, dia harus kubur situ. Dia sendirian yang urus temannya itu. Ini sering terjadi. Maka pada saat itu fardu ain, wajib bagi dia untuk sholat jenazah. Tapi kalau kayak di kota kayak kita sekarang, ada jenazah yang lagi disolati di masjid, kemudian sebagian jemaah ikut solati, sebagian lagi tidak, bubar. Tidak ada masalah yang bubar itu, karena mereka sudah fardu kifayah. Hukumnya wajib sebenarnya, tapi sudah gugur di sini, karena sudah ada sebagian yang mengerjakan. Mirip dengan hukum mengucapkan salam ya, menjawab salam, maaf. Menjawab salam hukumnya wajib. Misalnya orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya kewajiban kalau kita sendirian, fardu ain, terarahkan ke kita. Tapi kalau di majelis seperti ini ada orang datang, lalu dia mengucapkan salam, lalu ada satu saja jemaah yang menjawab, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya, sudah fardu kifayah. Seperti itulah ya. Baik, kalau kondisi kita yang jauh dari Palestina sekarang sifatnya fardu kifayah, artinya siapapun di antara pemerintahan muslim yang bisa membantu, dia harus membantu. Ya, berusaha untuk membantu agar saudara-saudara kita lepas dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ini kalau sifatnya hukum, dari sisi hukumnya, kapan dia fardu ain, kapan dia fardu kifayah. Dan jihad mempertahankan diri begini, itu semestinya para ulama mengambil alih ya, karena mungkin tentu penjajahan terjadi, maka pemerintahan setempat pun kemungkinan juga sudah dibubarkan oleh para penjajah. Seperti di Palestina, mereka kerepotan sekali untuk mendirikan sebuah pemerintahan, terutama kecuali beberapa wilayah seperti daerah Gaza yang memang sama sekali belum dikuasai oleh Palestina, atau beberapa wilayah memang masih di bawah otoritas Palestina. Ya, kami pada saat mendatangi tempat itu di sana, ada seperti daerah Jericho dan yang lainnya, memang itu di bawah otoritas Palestina. Maka itu mereka coba bertahan, ya, seperti itulah. Ini kalau sifatnya perang atau jihad mempertahankan diri. Kita masuk sekarang ke jihad menyebarkan Islam ke seluruh muka bumi. Ini yang banyak dihilangkan oleh kaum muslimin sekarang. Jadi ada jihad ini teman-teman sekarang. Jadi tidak harus tunggu kita diserang baru kita ya, melawan. Itu salah satu bentuk jihad. Jihad yang lain adalah memang kita pergi ke wilayah-wilayah non-muslim, tawarkan kepada mereka Islam. Kemudian kalau mereka menolak jizya, upeti kalau mereka menolak terjadi peperangan. Ini kalau ada pemerintahan resmi muslim. Bukan individu ini. Bukan kelompok, bukan ormas. Enggak. Tapi pemerintahan resmi. Seperti Nabi SAW lakukan itu. Pada saat beliau ya, mengekspansi Islam, membawa Islam ke Mekah misalnya. Kan dengan kekuatan militer. Akhirnya menaklukkan Mekah dan Mekah jadi wilayah Islam sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai menjelang hari kiamat tentunya. Kemudian juga pada saat beliau mengekspansi ya, Islam ke beberapa wilayah, termasuk ke wilayah Tabuk pada saat itu, ya, ke kota Taif, dan akhirnya tunduk dalam hukum Islam. Begitu pula dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau mengirim pasukan untuk membersihkan Jazirah Arab dari nabi-nabi palsu. Kemudian beliau mengutus pasukan yang berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu ke wilayah Bahrain, pesisir teluk pada saat itu, untuk menyebarkan Islam di sana. Umar lebih jauh lagi radhiyallahu anhu. Beliau ekspansi Islam ke negeri Syam di tahun 14 Hijriah sampai akhirnya terjadi perang Yarmuk yang masyhur di wilayah Jordania dan akhirnya negeri Syam, Palestina, Jordania, Syria dan Lebanon semuanya takluk di bawah kaum muslimin termasuk wilayah Asianya Turki. Dan tahun 16 Hijriah itu dipimpin tadi tentu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jemaahin. Kemudian tahun 15-nya Umar bin Khattab mengutus pasukan, maaf ini tahun 15 tadi perang Yarmuk, tahun 16-nya mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengekspansi Islam ke Persia dengan 30.000 pasukan melawan 240.000 pasukan Persia, dan akhirnya seluruh wilayah Persia mayoritasnya Irak, Iran, Afghanistan dan sebagian besar wilayah Rusia takluk di tangan muslimin. Dan keluar ulama-ulama besar dari sana. Ya, keenam ulama hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i dari wilayah Persia. Dari wilayah Persia mereka. Kita tahu Imam Bukhari sebenarnya bukan namanya Bukhari, tapi dari nama wilayah Bukhara. Itu daerah Rusia, gitu kan? Dan kita tahu juga Imam Ahmad, Imam Madhab yang masyhur, Imam Abu Hanifah berada di Irak, wilayah Persia dulunya, gitu kan? Jadi ini efek-efek daripada jihad itu sendiri. Tapi pemerintahan resmi tentunya. Tidak berarti sampai di situ. Amr bin As radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Khalifah Umar bin Khattab waktu itu untuk ekspansi ke Afrika. Karena ke daerah Asia, tepatnya di daerah timurnya Jazirah Arab sudah ditemukan, sudah dibuka. Daerah utara juga negeri Syam sudah dibebaskan. Sekarang tinggal daerah baratnya, Afrika. Maka dikirimlah pasukan oleh Umar bin Khattab 8.000 orang untuk menembus Mesir. Dan Mesir waktu terbuka di tahun 20 Hijriah dengan jihad ini, maka terbukalah seluruh Afrika Utara. Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Dan akhirnya seluruh wilayah ke daerah selatan ya, Afrika terbuka. Seperti Mali, ya, sekarang Nigeria dan beberapa negara lain termasuk Mauritania. Semua ini akhirnya banyak muslimin yang tersebar karena ekspansi pada saat itu. Dan kita tahu juga bagaimana pasukan Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair rahimahumullah yang menembus Spanyol. Dan akhirnya umat Islam berkuasa dari tahun 711 Masehi sampai 1236 Masehi. Itu kurang lebih 500 tahun ya berkuasa di daerah sana dan mengembangkan Islam dan seterusnya. Jadi jenis jihad ini sebenarnya juga ada. Bukan berarti kita mengatakan kalau begitu sekarang kita serang segala macam, bukan itu yang dimaksud, tapi kita bicara masalah hukum syar'inya. Dan ini sayang sekali kalau tertinggal. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau seandainya kalian sudah bersantai-santai, berlihai-lihai ya, dengan ekor-ekor hewan kalian, maksudnya dengan pembajakan tanah ya, dengan perkebunan, dengan harta-harta kalian, dan kalian telah bermuamalah dengan riba dan meninggalkan jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat berkah hidup kita. Ya, mengangkat berkah hidup, karena nanti sudah tidak ada lagi keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan jihad ini teman-teman sekalian akan selalu hidup di seluruh wilayah sampai menjelang hari kiamat. Kata Nabi SAW, dimanapun jihad itu redam di satu lokasi, maka akan hidup di lokasi yang lain. Sampai menjelang hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW juga dalam hadis lain, tetap akan ada sekelompok dari umatku yang berjihad dan mempertahankan agama ini sampai menjelang hari kiamat. Memang dia tidak ada di semua lokasi, tapi dia terjadi, gitu kan? Dan para sahabat, para tabiin seperti Bilal radhiyallahu anhu dari sahabat, kemudian dari tabiin banyak sekali ya, yang mereka memang pada saat di wilayah mereka lagi aman, maka mereka menuntut ilmu. Kalau dari tabi'in, sahabat tentu tinggal menyebar. Kemudian mereka mencari perbatasan wilayah antara muslim sama non-muslim. Lalu mereka ribat dan jihad di sana. Seperti itulah. Jadi ini yang berhubungan dengan masalah definisi jihad dan juga hukum syar'inya. Kapan dia fardu kifayah, kapan dia fardu ain. Dan juga jihad dibagi dua, ada yang sifatnya mempertahankan diri dan ada juga yang mengekspansi atau menyebarkan Islam. Tentu Islam bisa kita sebarkan dengan dakwah juga ya. Bisa kita berdakwah, kita sampaikan ke Indonesia termasuk wilayah yang tidak menggunakan kekuatan militer. Tapi dengan jalan para pedagang-pedagang yang datang lalu menyebarkan Islam, itu juga boleh. Gitu kan. Tapi jangan dilupa kalau dalam hukum agama kita memang ada juga menyebarkan Islam dengan kekuatan militer. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu kejam karena disebarkan dengan kekuatan militer, itu keliru pemahamannya. Karena bukan cuma kaum muslimin. Dari dulu memang kalau ada satu kekuatan, mereka pasti mengekspansi dengan kekuatan lain untuk menguasai wilayah lain. Dan sampai hari ini kita kenal ada penjajahan. Bukankah negara kita dijajah 350 tahun oleh Belanda misalnya? Dan seperti itu, mereka juga melakukan itu. Jadi kaum muslimin lebih berhak untuk menyebarkan agama. Dan mereka pasti akan menyebarkan keadilan dalam masalah ini. Karena akan menyebarkan agama Allah SWT. Karena kalau satu wilayah ditawarkan Islam, mereka menerima, maka selesai. Enggak ada peperangan. Atau mereka menerima jizyah, upeti, maka tidak jadi peperangan. Peperangan hanya kalau mereka menolak ya, apa yang telah Allah SWT ajarkan sebagai agamanya. Kemudian kita masuk ke masalah keutamaan. Keutamaan jihad banyak sekali. Banyak sekali. Dan sudah semestinya setiap muslim di antara kita, walaupun alhamdulillah kita di wilayah aman, dia selalu mempelajari tentang masalah jihad dan dia siap kapan dia dibutuhkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata maitatal jahiliyah." Siapa yang meninggal dunia sementara dia tidak pernah sama sekali berjihad, berperang, atau dia tidak pernah meniatkan dalam dirinya kalau satu waktu ada jihad saya akan ikut, maka dia kalau mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti kan harus ada niat di situ kan? Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, hadis sahih, dan ini kemuliaan sebenarnya buat kita semuanya. Kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allah manazil asyuhada wa in mata ala firasyi. Siapapun yang meninggal, siapapun yang berharap mati syahid, walaupun lagi aman wilayahnya, dia tidak berharap, dia tidak buat kekacauan, karena muslim tidak akan buat kekacauan. Tapi dia berharap bisa mati syahid di akhir hidupnya, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Berarti kan ada kerinduan seorang muslim, bila satu waktu Allah mudahkan maka dia akan siap untuk itu. Makanya tahapan-tahapannya teman-teman, apa yang Allah minta kita untuk berkorban seperti Idul Adha, sebentar lagi kita berkorban dengan hewan, ada zakat mal, kemarin mungkin di Ramadan banyak alokasikan, ada zakat fitrah, apalah ya, pada saat kita mencukur rambut lagi umroh dan haji, ini kan pengorbanan-pengorbanan dari diri kita. Dan pengorbanan ini kalau sudah biasa kita lakukan, nanti kita akan lebih mudah menerima pengorbanan puncak, yaitu menumpahkan darah di jalan Allah. Keutamaan yang lain adalah kalau kita sudah masuk di kancah jihad teman-teman sekalian, maka ada jaminan selama kita tidak kafir setelahnya akan masuk ke dalam surga dan terharamkan dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, makbarat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Debunya saja. Jadi kalau kita menunggangi kuda misalnya, kita menunggangi apalah ya, tank atau jalan kaki, pasti ada debu gitu ya. Maka debu itu pun yang menyentuh telapak kaki kita sudah cukup untuk membuat kita tidak akan disentuh api neraka. Asal kata para ulama, dia tidak membatalkan keislaman setelahnya gitu kan. Jadi ada jaminan-jaminan seperti ini. Kemudian juga dalam salah satu peperangan Nabi SAW, beliau pernah jalan kemudian istirahat di satu tempat. Lalu beliau bersabda, ketahuilah di Madinah ada saudara-saudara kita yang tidak sempat ikut dengan kita. Tapi mereka tidak ada lembah yang kita lewatin, tidak ada suka duka yang sedang kita rasakan, gitu kan? Capeknya, letihnya, panasnya, ketakutan-ketakutan dalam jiwa, kecuali mereka bersama dengan kita dari sisi pahala, karena mereka tertahan oleh uzur. Mungkin kena buta, mungkin kena sakit, ya, dia tidak bisa keluar, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi saksi bahasan kita ternyata setiap langkah kaki, setiap rasa letih, suka dukanya perjalanan, tentu orang suka duka meninggalkan keluarga, kena debu, panas, mungkin di kancah peperangan mereka jauh, mau ke kamar mandi susah, ya, bisa tiba-tiba ditangkap oleh musuh, tapi itu semua adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada satu riwayat yang lain, riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada enggak amal ibadah yang bisa minimal menyamai jihad? Bukan cuma mengalahkan, menyamai saja. Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, ditanya dua kali, ada enggak amal yang paling tidak bisa menyamai jihad? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan itu, saya tidak menemukannya. Dan kita tahu kehidupan baginda Nabi SAW, terutama fase Madinah 10 tahun terakhir, itu kalau kita rentet histori hidup beliau, memang tidak terjadi setiap bulannya peperangan ya, tetapi kalau kita tarik dan kita hitung secara waktu, maka dari 10 tahun itu per 2 bulan sekali terjadi jihad di zaman Nabi SAW, baik Nabi SAW yang diserang oleh musuh ataupun beliau yang menyerang musuh. Tentu ini tidak perlu kita cari secara khusus ya, tetapi kita perlu mengetahui hukumnya dan kita berharap Allah SWT memberikan kepada kita itu. Nabi SAW pernah berkata tentang masalah perjuangan, memang tentu beda perjuangan Nabi SAW di zaman beliau dengan kita, karena itu awal Islam. Kata Nabi SAW kepada beberapa sahabat, mungkin kalian masih ragu tadinya menerima Islam karena melihat umat Islam masih miskin. Maksudnya di awal fase Mekah dan Madinah gitu kan. Mungkin karena kalian masih lihat sering terjadi perang. Mungkin. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah, akan tiba saat nanti di mana kalian umat Islam akan tersebar di tengah-tengah kalian harta. Kalian akan mendapatkan keamanan dan ketentraman serta menguasai muka bumi ini. Sampai-sampai Dalam riwayat lain dikatakan seorang wanita melakukan perjalanan dari Sana'a, dari Hadramaut ke Sana'a, atau riwayat lain kalau tidak salah Sana'a ke Hadramaut, salah satunya. Tapi ini jaraknya sekitar 600 km tanpa takut kecuali kepada Allah. Jadi saking amannya, padahal antara Sana'a dengan Hadramaut di zaman Nabi SAW itu terkenal sekali banyak suku-suku perampok, tapi akhirnya jadi aman gitu kan. Jadi memang kondisi kita sekarang alhamdulillah dengan kondisi aman seperti ini, tapi seorang muslim tidak boleh lalai, tidak boleh lalai gitu kan. Kelalaian ini akan membuat nanti kita meninggalkan hukum syar'i, apalagi pemerintah-pemerintah muslim ya, yang memang Allah SWT berikan kekuasaan kepada mereka, mesti mereka bisa membela Islam dan kaum muslimin. Juga tentunya kalau kita masuk lebih jauh daripada itu adalah keutamaan orang yang mati syahid dalam Islam. Dan ini kata ulama khusus masalah jihad, kalau seseorang sudah masuk di kancah peperangan maka dia tidak perlu berpikir mati. Karena orang yang mati itu adalah orang yang paling ikhlas berharapkan mati syahid. Makanya selalu orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang pulang hidup, gitu kan. Umumnya pasti lebih banyak orang yang masih hidup. Karena orang mati syahid adalah orang yang paling ikhlas. Jadi kalau antum masuk kancah peperangan betul-betul ikhlas mengharapkan mati syahid, baru Allah kasih. Karena keutamanya banyak sekali. Di antaranya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid ya, tidak akan merasakan pedihnya ditarik ruhnya kecuali hanya seperti gigitan semut saja. Sementara yang lain merasakan sakitnya. Gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah prosesi keluar ruhnya, Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat yang mati syahid untuk dikubur dalam kondisi dia, dengan pakaiannya. Tidak butuh kain kafan, tidak butuh dimandikan, dibersihkan kotorannya, karena dianggap suci di sisi Allah. Kalau orang mati biasa selain jihad, maka kalau dia mati harus dimandiin, dikafani, dibersihkan kotoran tubuhnya. Orang mati syahid tidak, dikubur dengan itu. Kemudian kata Nabi SAW, orang mati syahid, fadilah yang ketiga adalah tidak akan kena fitnah kubur. Enggak ada lagi pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, enggak ada. Sudah langsung saja. Mereka sudah aman, kuburannya menjadi taman tadi, taman surga. Yang keempat, ruh mereka sudah berkeliling di surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua orang yang mati syahid, maka ruh mereka berada di pelatuk-pelatuk burung ya, yang berwarna hijau, yang berkeliling di surga. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya mereka akan ada di wadah-wadah, di tempat-tempat yang bergelantungan di singgasana Allah. Gitu kan? Dalam riwayat lain tentang Hamzah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Hamzah, aku diperlihatkan Hamzah sedang menikmati dipannya di surga. Gitu kan? Artinya Allah SWT berikan kenikmatan. Tentu belum tinggal di surga secara abadi sebagaimana nanti terjadi kalau sudah kiamat ya. Tapi orang-orang ini sudah menikmati masalah itu. Yang kelima, dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi tubuhnya yang berdarah atau luka itu mengeluarkan darah dan lebih mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari bau kasturi. Yang keenam, tidak ada lagi hisab amal di mahsyar. Tidak ada lagi hisab di mahsyar, karena tidak ada lagi, dosanya semua diampuni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutangnya. Dan orang yang mati teman-teman sekalian di darat dan di udara itu beda dengan orang yang mati di lautan. Yang mati di lautan lebih besar pahalanya. Ya, orang yang mati di lautan lebih besar pahalanya, gitu kan? Sebagaimana juga orang yang dibunuh oleh ahli kitab mendapatkan double pahala syahid dibandingkan dibunuh oleh selain ahli kitab. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, gitu kan? Orang yang terbunuh, kalau kalian dibunuh kata Nabi SAW oleh ahli kitab, siapapun dibunuh oleh ahli kitab maka dia akan mendapatkan double pahala. Ya, dengan double pahala daripada itu. Sebagaimana juga orang mati di lautan. Dalam sebuah asar disebutkan, orang yang mati syahid di darat, karena di zaman Nabi SAW cuma ada darat, sekarang kan ada udara kita ya, maka diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dalam asar ini juga disebutkan, kecuali orang yang mati di lautan maka diampuni dosanya termasuk utangnya. Gitu. Jadi ada keutamaan pada itu, walaupun utang ini usahakan diselesaikan, seperti itulah. Kemudian yang ketujuh, selain tidak ada hisab hari kiamat, juga dia bisa memberikan syafaat 70 keluarganya atau 70 orang yang dia inginkan. Makanya para sahabat saling mewasiatkan satu sama yang lain, kalau mereka lagi mau pergi medan perang, kalau kau mati duluan, maka jangan lupa syafaatmu untukku. Dan kalau aku mati duluan, aku akan memberikan syafaatku untukmu. Nah, itu yang mereka saling mengusahakan kalau mereka pergi jihad. Karena mereka sudah sangat yakin ini. Kalau pasti mereka akan mendapatkan surga dan tidak boleh ragu dengan masalah itu. Ya. Yang ke-8 adalah mereka akan masuk surga yang tertinggi. Firdaus. Karena kita tahu surga Firdaus dihuni oleh 4 golongan. Minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Dari nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, yang jujur pada Allah seperti julukan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan juga syuhada, orang yang mati syahid dan orang-orang yang juga saleh. Yang ke-9 tadi saya lupa ini, kalau jasad mereka tidak akan dimakan oleh tanah. Jadi tidak akan hancur jasad mereka. Sebagaimana dalam sebuah athar juga disebutkan, ya, Nabi SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, para nabi-nabi, para syuhada, dan para penghafal Al-Quran. Nah, jadi masuk dalamnya masalah orang-orang yang mati syahid. Dan sekian banyak keutamaan orang yang mati syahid tentunya. Toh teman-teman sekarang kalau kita tahu kita juga akan mati, toh kita mau kemana sih? Pasti mati kan? Maka berharaplah, mintalah kepada Allah agar pada saat meninggal ditutup dengan syahada. Tapi yang benar ya, syahada yang benar. Betul-betul ada jihad yang benar, bukan jihad yang dikarang-karang ini. Ya. Karena banyak orang sekarang mengarang-arang itu. Ya. Bom sana-sini mengatasnamakan jihad. Gitu. Dengan alasan bahwasanya ini orang kafir, dibom saja. Gitu. Kasus di Indonesia banyak bom Bali, bom ini nih. Keliru ini. Dari mana jihad membunuh diri? Gitu. Ini enggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus memahami masalah ini. Ya. Dan ada sebagian orang yang salah faham mengatakan boleh orang bunuh diri. Bom bunuh diri di medan perang. Ya, dengan dalil ini dan itu. Dalil dari mana ini? Gitu. Kalau para sahabat di kancah-kancah peperangan, mereka masuk dengan pedang mereka, walaupun mereka tahu mereka akan mati, itu dibolehkan dalam Islam. Seperti kita bawa senjata, kemudian kita melawan musuh. Ya, nanti kalau kita terbunuh tidak ada masalah. Tapi kalau dia bunuh dirinya, ini bunuh diri. Ini. Nah, boleh ini salah faham. Gitu kan? Ya, semoga Allah berikan petunjuk yang benar. Jadi kita harus faham dengan jihad yang benar pula. Tidak boleh kita mengatasnamakan jihad tapi salah tempat ini. Ya. Ini tentu sudah kita jelaskan rincian hukum-hukumnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Sehingga kita tidak boleh lalai dalam masalah itu. Dan Umar bin Khattab berkata, di akhir khilafahnya beliau di tahun 23 Hijriah di depan anaknya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, aku berharap Allah memberikan kepadaku mati syahid di kota Rasulnya alaihissalatu wassalam. Kata Hafsah, ya ayahku, anda tidak ikut berjihad. Gitu kan? Kalau anda ikut berjihad mungkin bisa ketemu mati syahid. Apalagi anda minta mati syahid di Madinah. Gitu kan? Di kota Rasulullah, waktu itu kota, waktu itu di zaman Umar bin Khattab, Madinah mustahil diserang oleh musuh. Mustahil. Udah enggak mungkin. Pusat kota muslimin. Karena pasukan Islam lagi di luar semuanya dan memang di sekitar Madinah aman sekali. Gitu kan? Mereka semuanya jihad. Maka kata Umar bin Khattab, ya'ti biha Allah insya, Allah akan datangkan kalau Allah mau. Pasti bisa. Dan ternyata betul beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' Majusi, orang Majusi yang akhirnya menusuk dan beliau mati syahid radhiyallahu anhu. Jadi seperti itulah kurang lebih yang berhubungan dengan masalah jihad ini. Dan tidak boleh teman-teman kita mengarang-arang. Jihad itu kalau ada pemerintah resmi yang mengatakan, ayo kita jihad, membela, maka itu terjadi. Ya. Atau kita membela diri kita pada saat kita sedang diserang, maka itu adalah jihad, gitu kan. Tapi kalau kita membunuh diri kita ini hati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai kita kena semangat tapi salah tempat, ya. Ini sebenarnya tidak boleh dikatakan itu jihad. Kalau dalil-dalil orang yang mengatakan bahwasanya sahabat juga dulu pernah di peperangan ini, peperangan itu masuk dengan pedang padahal dia sudah tahu dia akan mati. Ini bukan dalil ini, boleh bunuh diri. Jadi sahabat bawa pedang menghadapi musuh sama dengan kita sekarang bawa senjata. Kita bawa senjata apapun ya, kemudian kita masuk lalu kita dibunuh oleh musuh. Tidak bisa menjadi dalil bunuh diri. Membunuh diri ini tidak bisa sama sekali. Bagaimana caranya dia menarik? Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, pada saat jihad lagi berjalan pun, jangan kalian berharap bertemu musuh. Kalaupun kita sudah berperang, kata Nabi SAW, jangan berharap ketemu musuh. Artinya harapannya adalah musuh ketakutan lalu pergi. Udah, tapi kalau kalian bertemu musuh maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Artinya lawan, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini harus kita ketahui. Juga kita masuk ke adab-adab jihad, teman-teman. Kita ringkas saja karena waktunya. Yang pertama adab yang harus diketahui adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang terbunuh karena membela wilayahnya saja atau fanatisme sukunya, gitu kan? Maka ini ya, dan orang yang terbunuh karena meninggikan kalimat Allah, maka yang meninggikan kalimat Allah itu yang di jalan Allah. Kita harus tahu ini, teman-teman. Kita membela Indonesia, ya kita bela Indonesia, tapi niatnya agar Islam di Indonesia tetap ada, gitu kan? Kalimat Allah tinggi, maka itu bisa mati syahid. Tapi kalau murni hanya untuk membela kesukuan, membela negaranya, murni itu saja, maka ini semestinya ya, diikuti dengan niat jihad. Niat untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para pejuang kita insya Allah mudah-mudahan dengan niat agar Islam bisa tersebar. Dan kita sudah rasakan sekarang manfaat dari para pejuang-pejuang kita dulu pada saat mengusir Belanda, Jepang dan seterusnya. Itu mereka yang ikhlas karena Allah ingin meninggikan kalimat Allah akan dapat pahala dari kaum muslimin yang sekarang beribadah dengan tentram di Indonesia tentunya. Ya, seperti itulah. Adabnya pertama ikhlas. Ya. Adab yang kedua adalah kalau dia memiliki kedua orang tua, dia pamit dengan orang tuanya. Pamit. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, pernah seorang anak muda datang dan berkata, "Ya Rasulullah, saya akan ikut bersama Anda berjihad." Kata Nabi SAW, "Apakah kedua orang tuamu hidup?" Dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Pada keduanya kau berjihad. Pulanglah dan urus kedua orang tuamu itu." Di sini tentu kita perlu fahami juga satu hal, teman-teman. Pada saat kita mendapatkan riwayat seperti ini, kita harus melihat dalil-dalil atau riwayat yang lain yang akhirnya kita nanti setelah mengumpulkan dalil kita akan merujukkan kepada sebuah hukum. Rasulullah SAW memiliki sebuah tradisi alaihissalatu wassalam, beliau mengajak bicara orang yang sedang di depannya sesuai dengan kasusnya. Ada si fulan datang, diingatkan supaya jangan suka emosi karena Nabi tahu masalahnya orang ini di emosinya. Ya, anak muda yang datang mengatakan, "Ya Rasulullah, wasiatkan supaya saya bahagia." Kata Nabi SAW, "Jangan kau marah." Apalagi Rasulullah, "Jangan kau marah." Di sini wasiat Nabi sebenarnya lebih khusus kepada orang itu. Tapi kita bisa tarik ke kasus hidup kehidupan kita. Ada orang yang datang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap melakukan apa saja dalam agama ini, tapi izinkan saya berzina." Kata Nabi SAW, "Kau mau enggak kalau ibumu dizinai?" "Tidak ya Rasulullah." "Istrimu?" "Tidak ya Rasulullah." "Saudarimu?" "Tidak ya Rasulullah." Bagaimana kau ridha lakukan pada orang lain? Jadi di sini sebenarnya secara khusus Nabi sedang ingatkan orang itu. Tapi bisa kita tarik ke kasus kehidupan kita, gitu kan? Ada orang yang datang seperti kasus tadi anak muda yang mau berjihad. Sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka tidak punya masalah dengan itu. Sehingga mereka jihad. Buktinya di Uhud, di Badar, di Tabuk, ya, di Ahzab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Bani Mustalik dan seterusnya, mereka ikut saja. Tapi khusus anak muda ini ternyata Nabi SAW dapat berita wahyu kalau orang tuanya ini sangat sedih waktu anaknya pergi dan anaknya cuma satu orang, enggak ada yang lain. Maka Nabi SAW bahasakan ke orang ini, "Apakah kau punya dua orang tua yang masih hidup?" Dia bilang, "Iya." Kata Nabi, "Pulanglah dan urus mereka." Karena penyampaian wahyu kalau anak muda ini sebenarnya ibu ayahnya sangat sedih. Dan para ulama mengatakan ini juga ada adab dalam jihad, harusnya izin dengan kedua orang tua dengan menggunakan bahasa-bahasa yang santun, menyebutkan keutamanya dan seterusnya. Yang ketiga adabnya adalah izin dari pemerintah setempat. Ya, kalau memang itu pemerintahan Islam, tidak bisa dia pergi sendirian, dia harus pamit. Ya. Jadi di sini misalnya orang Indonesia mau ke Palestina, harus dengan izin pemerintah Indonesia. Mestinya, ya, itu adab yang kita bahasakan. Para sahabat tidak ada yang pergi berjihad keluar dari Madinah tanpa izin baginda Nabi SAW. Jadi kalau Nabi perintahin pergi serang wilayah ini, pergi wilayah suku ini, maka mereka lakukan. Kalau enggak ada perintah mereka tidak lakukan. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian mentaati pemimpin di sini atau izin. Sebagaimana juga kalau kita sedang diperintahkan menyerang satu lokasi, kita tidak boleh menyerang lokasi lain. Pernah Umar bin Khattab diutus oleh Nabi SAW menyerang satu suku. Berhasil menang dalam hal satu ekspansi. Menang. Setelah menang, ternyata waktu mau pulang ke Madinah, ada suku Arab yang lain juga yang sebenarnya kalau pasukan Islam lewat bisa dikalahkan tuh. Tapi perintah Nabi, serang wilayah ini, gak ada yang lain. Para orang-orang di sekitar Umar mengatakan, "Hai Umar, seranglah, kesempatan, ghanimah jadi lebih banyak." Kata Umar, "Tidak. Rasulullah SAW hanya memerintahkan kita ke sana, gak boleh kita tambah." Instruksi penting, gitu kan, untuk mengikuti. Karena banyaknya orang akhirnya terkacaukan dan terkecohkan dalam masalah jihad ini karena mereka tidak patuh pada pemimpin mereka. Ini termasuk adab, ya. jadi izin. Kemudian juga yang keempat adabnya adalah mereka tidak boleh menyerang sebelum diizinkan oleh panglima perangnya. Ya, tidak boleh sama sekali menyerang sebelum diperintahkan. Makanya pada saat penyerangan Persia, Sa'd bin Abi Waqqas lagi kena penyakit. Dengan hikmah Allah, seluruh tubuhnya kena penyakit kulit. Dan tidak yang tidak kena hanya bagian dadahnya saja. Sehingga beliau tengkurap. Ya. Beliau berbaring di atas dada dan perutnya. Dan beliau minta agar dipikul ke atas bukit yang tinggi dari kancah peperangan. Sehingga beliau bisa lihat pasukan musuh. Lalu beliau berikan instruksi dari atas. Rupanya ada dua orang sahabat sudah sangat semangat mau menyerang pasukan Persia. Gitu kan. Tapi pada saat mereka mau menyerang, mereka tetap bilang harus pamit dengan Sa'd, kirim informasi ke Sa'd. Boleh enggak kami menyerang duluan? Kata Sa'd, silakan. Maka dua orang ini menyerang duluan. Saking semangatnya karena sudah dapat izin, maka mereka menyerang. Dan karena dua orang menyerang 240 ribu orang, jadi kacau juga ini 240 ribu orang. Ini dua orang berani benar nih. Menyerang, akhirnya pada sempat ya mereka terbubarkan sebagian dari pasukan musuh dan ada diambil kuda orang yang berhasil dibunuh dan dibawa pulang ke pasukan muslimin sebagai ghanimah. Nah, itu ciri khasnya kaum muslimin. Yang kelima, ya, memang berharap mati syahid. Ini adab juga, berharap mati syahid dengan harapan yang sangat besar. Dan itu teman-teman untuk memberikan motivasi besar supaya kita mau mati syahid, kita harus tahu mati itu yang dirasakan hanya satu, tidak ada yang lain. Saya pernah kasih contoh, kalau masih ingat, orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang tenggelam di lautan, orang yang dimakan ikan di lautan, orang yang kebakar, orang yang meledak di pesawat, itu sama saja dengan orang yang ditusuk oleh musuh di medan perang, sama saja. Karena mereka sudah tidak lagi mengatakan, aduh kepala saya sakit ditabrak oleh kereta api ini, atau badan saya sakit dicabik-cabik ikan, atau panas kena api, enggak ada lagi. Atau ditusuk musuh, aduh perut saya sakit ditusuk oleh musuh. Itu enggak dirasa lagi bagi orang yang mati. Karena dalam Islam orang yang mati hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Itu prosesi pencabutan ruh oleh malaikat. Jadi kita sudah enggak rasa lagi itu sebenarnya. Makanya tidak perlu takut dengan masalah itu. Para sahabat itu mau tercabit-cabit badannya, enggak peduli lagi. Karena mereka tahu pada saat mereka mati mereka enggak rasa itu. Ada di antara sahabat seperti kita tahu Hamzah radhiyallahu anhu, bagaimana dipotong hidungnya, dibelah dadanya, tapi sudah jasadnya saja. Karena ruhnya sudah menjadi, sudah pergi di alam barzah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk adab orang berhadap mati syahid. Termasuk dalam adab teman-teman sekalian, tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh, di sini wanita yang bukan militer ya. Wanita secara umum. Tapi kalau dalam pasukan musuh ada wanita tapi militer, ini boleh dibunuh. Harus difahami ini, karena sekarang kan banyak tentara-tentara dari wanita. Masa begitu perempuan yang di depan kita, oh enggak boleh dibunuh nih. Padahal dia pakai senjata, dia militer. Nah, ini keliru, jangan salah faham. Ini maksud adalah wanita secara umum, kata ulama. Tapi kalau wanita sudah ikut dalam militer, ini enggak boleh. Ini. Memang dia terlatih untuk itu. Dan sekarang banyak kan negara-negara pakai kekuatan militer wanita. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak. Orang tua yang dimaksud adalah orang tua yang bukan militer. Karena di zaman Nabi SAW juga ada orang-orang tua dari kafir Quraisy, ya, seperti yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Ahzab, itu sudah tua 80 tahun umurnya. Ya, tapi dia memang orang kuat, dia pasukan inti. Maka ini berbeda. Ya. Kita juga nanti insya Allah akan pelajari peperangan juga setelah perang Mekah, namanya perang Hunain. Itu pemimpin perang umurnya 100 kalau tidak salah 60 tahun. Sudah tua sekali. Dia cuma ada di geranda saja. Cuma mengatur strategi perang. Orang sudah sangat tua ini. Tapi akhirnya dibunuh oleh kaum muslimin. Karena memang dia masuk dalam pasukan inti. Yang dimaksud di sini orang tua juga adalah orang tua memang yang kita masuk ke satu wilayah, menyerang, lalu mereka ya, hidup di situ. Orang tua tidak ada hubungannya. Dia pikun, dia duduk, dia juga tidak mampu lagi mengurus dirinya. Juga anak-anak. Dan anak-anak juga yang dimaksud adalah anak-anak yang anak-anak umumnya tidak pernah dilatih militer, tidak pernah tahu segala macam itu. Ya. Dan juga tidak boleh membunuh orang yang menyerah. Ya, kalau orang sudah menjatuhkan senjatanya, maka ditawan saja. Gitu ya. Kemudian masuk dalam adab juga tidak boleh membakar, ya, tidak boleh ya, mutilasi. Ya. Ini tidak boleh semuanya. Dalam Islam kalau sudah ditusuk musuhnya mati selesai. Gitu ya. Masuk dalam adab juga harus sebelum jihad menawarkan Islam dulu, kemudian jizya, kemudian baru terjadi peperangan terakhir. Ini dianggap sah jihad kalau dilakukan poin ini. Dan saya pernah ceritakan kalau masih ingat tentang kasus terjadinya penyerangan Samarkand di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Bagaimana beliau mengutus pasukan, waktu itu dipimpin oleh Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini rahimahumullah semuanya, beliau menyerang Samarkand tanpa ada penawaran Islam, tanpa ada penawaran jizya, langsung diserang. Maka orang-orang Samarkand mengeluh kepada Umar bin Al-Aziz, lalu Umar bin Al-Aziz menyuruh muslimin keluar dari Samarkand. Lalu kembali menawarkan Islam, menawarkan jizya, baru perang. Gitu kan. Sampai akhirnya orang Samarkand untuk lihat kejadian tersebut, kekuatan militer sudah menguasai wilayah kami, lalu keluar lagi kembali, akhirnya gara-gara itu mereka masuk Islam. Dan ini juga adalah adab-adab yang harusnya dijaga tentunya. Ternyata teman-teman, tentang masalah hijrah, ya ada tadi itu jihad, hijrah. Hijrah juga punya ya adab-adab di sini. Adab yang pertama dalam hijrah adalah memang betul-betul dia membutuhkan hijrah itu. Dari wilayah non-muslim kepada muslim. Kita bicara lingkup hijrah yang khas tadi ya, meninggalkan wilayah orang non-muslim. Ini betul-betul dia butuhkan ya. Dan tidak dibolehkan seseorang, tadi saya bilang, pindah dari negara muslim yang aman beribadah ke negara kafir yang tidak bisa beribadah. Yang kedua, dalam masalah hijrah, adabnya adalah seseorang muslim menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban dia yang dia tinggalkan di wilayah yang akan dia tinggalkan. Seperti Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim pada saat mau hijrah ke Madinah, itu mereka mengembalikan amanah-amanahnya orang Quraisy. Semuanya. Nabi SAW tidak hijrah ke Madinah kecuali sudah menyelesaikan semua. Apapun yang dititipin, punya utang, segala macam ini harus diselesaikan. Ini adab dalam masalah hijrah. Ya. Kemudian adab dalam masalah hijrah adalah memilih lokasi yang paling baik. Kalau ada pilihan misalnya ke negara A, B, C dan negara B, C yang lebih baik, maka ini adabnya adalah dia milih yang terbaik. Secara ibadah dan bukan secara duniawi. Kalau secara dunia misalnya dia dapat kerjaan lebih baik segala macam, itu adalah bukan ini yang masuk, tapi adalah masalah ibadahnya di sini. Ini termasuk adabnya, gitu kan? Termasuk adabnya. Kemudian termasuk adab juga adalah membawa keluarga. Semaksimal mungkin membawa keluarga untuk hijrah bersama. Karena Nabi SAW waktu hijrah sempat anak beliau ya, masih tinggal di Mekah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Zaid bin Haritha untuk menjemput mereka setelah mulai kondisi di Madinah tenang, lalu membawa mereka ke Madinah. Jadi intinya membawa keluarga, jangan membiarkan mereka kecuali kalau mereka tidak mau ikut beriman. Maka itu baru kemudian dibolehkan kita untuk meninggalkan mereka, sebagaimana beberapa sahabat meninggalkan istri dan anak mereka yang tidak mau beriman di Mekah. Jadi, seperti itulah. Ini kurang lebih yang terlintas di benak saya sekarang, saya tidak mengingat yang lainnya. Semoga ini sudah cukup mewakili insyaAllah bahasan kita. Yang penting yang beliau maksudkan adalah orang kalau berjihad dan hijrah, ini sebab datangnya rahmat Allah. Dan judul buku kita adalah amalan yang mendatangkan rahmat Allah SWT, karuniahnya. Mungkin begitu saya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.